cakup beberapa hal. Yang pertama adalah menjadi seorang yang saleh. Hatta yantafi'al waladu, sehingga anak itu bisa mengambil manfaat. Dan masuk dalam bab ini, dalam gambaran yang lebih jelas juga, adalah seorang calon ayah, dia memilih istri yang salihah. Ketika dirinya sudah saleh, maka dia pun harus mencari pasangan yang salihah, yang bakal menjadi umman murabbiyatan salihatan, ibu yang betul-betul memberikan tarbiyah, dan seorang wanita yang salihah. Fa innal umma salihah awil umma umuman hiya awwalu labidatin fi tarbiyatil abna. Karena seorang ibu, baik yang saleh ataupun yang tidak, yang salihah ataupun yang tidak salihah, dia merupakan awal dari tarbiyahnya anak-anak. Baik dari kita sebutkan wanita yang salih atau yang tidak salihah, maka dia menjadi awal dari tarbiyahnya anak-anak secara umum, sehingga tentu akan berpengaruh pada anak yang dalam didikannya. Kalau salihah, insyaallah anaknya pun menjadi anak yang baik. Tapi kalau ibunya bukan wanita yang salihah, mungkin anaknya pun akan menjadi anak yang tidak saleh. Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala sebagai gambaran tentang hal ini, Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-A'raf ayat yang ke-58, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan al baladu tayyib, sebuah negeri yang baik, akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang baik pula. Karena apa? Karena tanahnya tanah yang baik. Nah, begitu pula kita selaku orang tua, ayah, ibu, kalau mereka menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, maka insya Allah akan terlahir pula nanti anak yang saleh ataupun salihah. Sebaliknya, kalau itu tempat yang jelek, tanah yang jelek, juga tumbuhannya tumbuhan yang tidak baik, tidak subur, atau bahkan ya enggak tumbuh sama sekali. Kata beliau, wa dinul islami qad haththana 'ala ikhtiyari az-zawjah. Agama Islam ini juga yang telah menganjurkan untuk memilih istri yang salihah. Allati in kharaja az-zawju min al-bayti, memiliki sifat-sifat di antaranya bila suami keluar rumah dia menjaga, baik menjaga kehormatan suami, tetap tidak bicara tentang suami kecuali yang baik, dan dia pun menjaga dirinya supaya tetap setia dengan suami, dia pun menjaga anaknya. Nah, ini salah satu sifat wanita yang salihah. Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan wanita yang salihah, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salihah. Yang seperti itu sifatnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sangat menganjurkan para lelaki yang ingin mencari istri agar betul-betul mementingkan sisi agama. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar dalam bab ini, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Umumnya seperti itu. Lima liha, karena hartanya. Banyak orang menikah kenapa? Karena wanita itu wanita kaya. Bagaimana tentang parasnya, kurang peduli, yang penting kan duitnya. Ya, ada kalanya seperti itu. Wali hasabiha, ada pula yang menikah karena apa? Hasab, karena garis keturunan, nasabnya. Kenapa menikahinya? Karena dia anak bangsawan, terhormat. Bagaimana kondisi yang lain? Kurang dia perhatikan. Yang penting dapat wanita kalangan bangsawan. Ada juga di jamaliha. Seorang menikah karena apa? Karena kecantikan. Yang penting sesuai selera. Ya, parasnya cantik. Bagaimana keadaan yang lain? Enggak dia perhatikan. Nah, orang-orang menikah ada yang seperti itu. Walidiniha, ada pula yang karena agamanya. Yang dia pentingkan adalah agama. Maka Nabi SAW, fadhfar bidatid din taribat yada, perolehlah yang punya agama, kalau tidak kamu akan hina. Muttafaqun alaih, hadits disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun tidak berarti kemudian dia hanya perhatian dengan agama, kemudian sama sekali walaupun tidak sesuai selera, ya, bukan begitu. Boleh saja seorang menikah karena hal-hal yang sifatnya mubah, ya, karena kecantikannya atau karena apa, bangsawan atau yang sejenisnya. Tapi jangan sampai terlupakan dan jangan sampai tersisihkan perhatian dalam urusan agama. Harus itu menjadi pertimbangan paling inti dan itu menjadi penentu. Kalau agamanya bagus, dia berani menikahinya. Kalau agamanya tidak bagus, walaupun orangnya kaya, walaupun anak bangsawan, walaupun dia cantik, tapi agamanya enggak bagus, tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengatakan juga, memperingatkan umat, iyyakum wa khadra ad-diman, hati-hati kalian dari khadra ad-diman. Apa itu khadra ad-diman? Khadra ad-diman, khadra itu tumbuhan-tumbuhan yang hijau, yang bagus pertumbuhannya, menarik. Tapi tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di mana? Tumbuh di sekeliling kotoran hewan. Ya, kotoran hewan kita tahu ya menjadi bahan yang penyubur, pupuk, sehingga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik di sekelilingnya, hijau, kemudian pertumbuhannya bagus, menarik. Ya. Tapi tumbuh di mana? Tumbuh di sekitar kotoran hewan tadi. Nabi SAW mengumpamakan seorang yang cantik tapi tumbuh di lingkungan yang tidak baik, itu seperti itu khadra iman. Ya. Maka dari itu Nabi SAW memperingatkan kita dari wanita yang seperti itu. Seorang hanya memperhatikan sisi ini, tapi dia melupakan sisi yang terpenting, yaitu keagamaan wanita tersebut. Nah, jangan sampai punya istri yang seperti itu, yang artinya menjadi calon ibu anak-anaknya. Kiranya apa yang nanti akan terjadi pada anak-anaknya kalau dididik oleh seorang ibu yang seperti itu. Nah, dulu Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan kepada anak-anaknya, "Qad ahsantu ilaikum kisigaran wa kibara wa qabla an tuladu." Aku sudah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku, sejak kalian kecil sampai kalian dewasa, bahkan sejak kalian sebelum dilahirkan. Anak-anaknya heran, loh, kok sebelum dilahirkan? Qalu, akhirnya mereka bertanya kepada ayah mereka, "Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" Bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Qal, Abul Aswad mengatakan, "Ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha." Aku cari untuk kalian ibu yang kalian tidak akan dicela karenanya. Nah, ini Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala, ya, memilihkan untuk anak-anaknya seorang ibu yang salihah, yang ini artinya berbuat baik kepada anak-anaknya nanti. Anak-anaknya tidak akan tercela dengan ibu tersebut. Ini baru urusan tercela atau tidak tercela. Padahal, ya, dari si ini saja itu sudah kerugian kalau sampai tercela. Siapa itu fulan? Oh, itu anaknya, anaknya ibu fulan yang begini begini begini. Waduh. Padahal yang jelek ibunya, anaknya belum tentu. Anak sudah tercela karena apa? Karena ibunya terkenal jelek. Nah, lebih daripada itu, pendidikan ibunya nanti, ini lebih parah lagi. Makanya pentingnya di sini, sebagaimana kata Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang ayah berbuat baik kepada anak-anaknya sebelum bahkan anak-anak itu dilahirkan, dengan mencarikan calon ibu yang baik buat mereka. Begitu pula seorang ibu, ya, sama mencarikan calon bapak buat anak-anaknya yang saleh juga. Sehingga seorang wanita, ya, harus memilih siapa yang melamar dia, terutama juga dari tinjauan agama. Boleh saja dia melihat sesuatu yang cocok dengan seleranya dia, manusiawi itu, ya, karena Nabi mengajarkan kita untuk nazar. Apa faedahnya? Ya, itu kan faedahnya. Nabi katakan, "Dzalika ahra an yudama bainakuma." Dengan cara begitu lebih dekat, lebih pantas kehidupan kalian, lebih langgeng, lebih tentram, sama-sama senang. Itu manusiawi. Tapi ingat, ya, harus ini dilandasi dengan perhatian dengan agama tadi. Sehingga itu yang menjadi penentunya. Jangan sampai seperti tadi khadra uddiman, jangan. Wanita pun melihat suami atau calon suami harus seperti itu. Sekedar gagah orangnya, tampan mukanya, tapi tidak berakhlak, tidak beragama, maka apa artinya? Itu akan menjadi neraka baginya dalam kehidupan kekeluargaannya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faqbalu. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridha terhadap agamanya dan akhlaknya, terima. Ini pembicaraan yang ditujukan kepada wali-wali wanita itu. Ada orang datang ingin meminta anaknya. Kalian ridha agamanya, kalian ridha akhlaknya, bagus, maka terima. Kalau tidak begitu, yakni seorang tidak perhatian dengan agama, ya, datang yang agamanya bagus ditolak, datang orang yang kaya diterima padahal agamanya enggak bagus. Maka apa yang terjadi? Fitnatun fil ard. Fitnah di muka bumi. Wa fasadun 'arid. Kerusakan yang besar, yang panjang lebar buntutnya tidak habis-habis ujungnya panjang. Problem di rumah tangga, problem di masyarakat, ya, menjadi ganjalan-ganjalan dalam perjalanan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, dari hadis ini juga, ya, seorang wanita harus mencari dan memilih. Maksudnya di sini memilih calon suami yang itu juga calon ayah-ayah bagi anak-anaknya. Milih yang baik. Kemudian setelah itu tentu kemudian proses berikutnya adalah pernikahan, dan dalam pernikahan pun hendaknya dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan ketika langkah demi langkah itu dijalani sesuai sunnah, nanti akan dapat barokah sehingga keturunannya keturunan yang baik. Nah, termasuk juga di sini yang penting ketika dia berhubungan harus juga sesuai sunnah dengan berdoa. Ini sangat penting juga dan punya pengaruh dalam apa? Dalam kesolehan anak yang insyaallah nanti lahir dari hasil hubungan itu. Tentu Nabi mengajarkan dalam hal ini seperti dalam Sahihain agar seseorang membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nabi katakan, "Tsumma in quddira an yakuna bainahuma fi dzalika wa qudhiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada." Kemudian kalau Allah takdirkan akan lahir seorang anak dari keduanya, maka lam yadurrahu syaitan, tidak akan bermudarat baginya syaitan. Ya. Nah, bukankah ini suatu hal yang sangat penting? Kata-kata Nabi, lam yadurrahu syaitan, enggak akan mencelakakannya setan. Kaitannya dengan kesolehan anak sangat erat sekali. Karena ketidaksolehan anak adalah apa? Adalah hasil daripada gangguan syaitan. Ya, tipu daya syaitan, godaan syaitan. Sementara dengan ini, maka dia akan terlindungi dari syaitan. Walaupun di sini para ulama rahimahumullah berbeda penafsiran dalam makna lam yadurruhu syaitan dengan beberapa penafsiran. Di antara penafsiran yang kuat adalah bahwa dia tidak akan kufur selama-lamanya. Walaupun mungkin jatuh dalam maksiat, tapi enggak akan kufur. Ya. Karena yang namanya maksiat, yakni banyak pengaruh, ya, maksiat itu bisa jadi dari syaitan, bisa jadi dari jiwa yang jelek pada dirinya, banyak faktor. Nah, ada syaitan itu dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan ins yang juga kalangan ins ini, manusia ini pengaruhnya besar juga. Makanya sebagian ulama menafsirkan dengan tafsir itu. Ya. Yani dia akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jal dari kekafiran. Dan hatta dari maksiat bisa jadi. Ya. Allah Azza wa Jal bisa jadi melindungi dia dari sampai pada urusan-urusan maksiat. Maka dari itu hadis ini walaupun ada penafsiran yang begitu, tentu hakikat maknanya dan perlindungan Allah pada orang itu dari syaitan sejauh mana Allah yang Maha tahu. Dan kita berharap anak itu terlindungi sampai dalam urusan-urusan maksiat, bukan hanya kekafiran. Kemudian berikutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar mendapat anak yang soleh. Dan ini kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat telah dipraktikkan oleh para anbiya. Padahal kalau kita lihat seorang nabi, dia tentu seperti yang Allah umpamakan tadi, al-baladu tayyibu yakhruju nabatu, bibitnya sudah bibit yang bagus. Kalau ibarat tanah, tanah yang bagus, yang subur, yang baik, al-baladu tayyib, negeri yang bagus, tanah yang baik, ini seorang nabi, ya, kesolehannya dari sisi agama, kepribadian nabi itu sendiri. Tidak ada nabi yang dipilih dari orang-orang jelek. Tidak ada. Semua nabi sejak awalnya, sebelum jadi nabi, sudah orang baik. Nah, jadi seorang nabi, kesolehannya sudah mendukung kepribadian dia sebagai orang, ya, selaku manusia, sebelum jadi nabi pun sudah baik. Tapi ternyata mereka juga tetap berdoa kepada Allah supaya dapat anak yang baik. Apalagi kita, wah dulu kita, apalagi wah masa lalunya, na'udzubillah mungkin ya, taubat alhamdulillah ya. Tapi kita punya masa lalu yang mungkin tidak baik. Kesolehan kita ya pas-pasan lah ya, atau mungkin di bawah pas-pasan bisa jadi. Nah, kita lebih perlu lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dapat anak yang soleh. Jangan sampai terlewatkan ini. Jangan kita meremehkan urusan doa. Kalau para nabi sangat mementingkan, kita harus sangat mementingkan. Di antara contoh-contoh doa para anbiya, misalnya dalam surat Ali Imran 38, hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa, hunalik, di sanalah Zakaria berdoa minta kepada Rabbnya, rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, wahai Rabbku, berikan padaku dhurriyah thayyibah, anak turun yang baik. Innaka sami'ud du'a. Juga dalam surat Maryam, masih terkait dengan Zakaria, pada ayat 4-6, ya. Kemudian contoh yang lain yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sudah lama menanti kedatangan anak sampai umur, yakni usia lanjut kalau istilah kita, karena sudah tua, belum juga dapat anak, tapi tetap berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikan kepadaku, karuniakan kepadaku dari anak-anak yang saleh. Allah Azza wa Jalla kabulkan. Ya, setelah itu enggak lama terlahir siapa? Ismail alaihissalam. Ya. Coba lihat bagaimana Ismail, yang ini salah satu buah daripada doa Nabi Ibrahim. Nah, sama Ismail, Ishak, ya kan? Tapi kita lihat ini, yang Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, kesabaran beliau, ya, ketaatan beliau, sampai juga jadi nabi beliau. Sebelum itu kita lihat bagaimana kisahnya saat dia kecil, mulai menginjak usia dewasa. Kisah di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ketika ayahnya mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelih kamu. "Fanzur madza tara?" Coba lihat. Ya. Pikirkan bagaimana pendapatmu. Nah, kalau dia bukan anak yang saleh, dia akan berpikir apa? Ya, mumpung abah enggak tahu, saya mau lari daripada disembelih. Nah, ini kalau orang enggak saleh. Tapi lihat bagaimana Nabi Ismail menjawab. "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan padamu. Ini omongan ini kalau kita pikir omongan berat apa ringan ini? Omongan dengan segala resikonya, ya, akan mati dia. Dan betul-betul bukan hanya bukan sandiwara kan ini? "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar." Lakukan apa yang engkau diperintahkan dengannya. "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau akan dapati aku insyaallah tergolong orang yang sabar. Ya. Sabar, siap melakukan perintah ini, yakni siap untuk disembelih tanpa ada pembangkangan, pembantahan, pasrah. Dan betul sampai hampir-hampir terjadi penyembelihan itu. Tidak ada penentangan sama sekali. Falamma aslama, ketika keduanya sudah terserah diri, sudah pasrah, si ayah menyembelih anak, si anak mau disembelih ayahnya sendiri. Ya. Watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya. Kamu telah membenarkan mimpi itu, dan seterusnya sampai digantikan dengan kambing itu. Nah, ini sekedar contoh bagaimana kesabaran Ismail, kesolehan Ismail, yang Allah Azza wa Jalla kemudian angkat beliau sebagai seorang nabi. "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana siddiqan nabiyya." Sebutkan dalam kitab ini Ismail, seorang nabi yang siddiq, seorang yang sangat membenarkan, seorang nabi. Ini kalau kita runut tadi, ternyata Nabi Ibrahim dulu berdoa sebelum itu, sebelum lahirnya, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, berikan kepadaku anak yang saleh. Nah, begitu ahibatillah rahmatullah. Jadi diharapkan bagi para ayah dan juga para ummahat, para ibu, senantiasa berdoa kepada Allah agar memberikan anak yang soleh dan anak yang soleh. Ya, dan jangan sekali-kali menganggap remeh urusan doa. Ya, karena Nabi tidak menganggap remeh. Bagaimana kita mau menganggap remeh? Selanjutnya, yang keempat, dia menyebutkan Al-inayatu bihi asna wujudi fi badlihum. Fala yajuzu idha'uhu awit tasabbub fi dhalik awit ta'addi alihi bi isqatin wa nahwi. Fayura'a wa yuttaqallah fihi wa yas'al 'abdu sa'yan hafitha fi an yahafidha 'ala waladihi li anna hadha min al-huquq allati lil walad. Hendaknya dia perhatian saat anak itu menjadi janin dalam kandungan ibunya, jangan menyakiti atau menyebabkan sesuatu yang akan menyakitinya atau bahkan berupa kejahatan terhadapnya dengan berusaha menggugurkan. Ini na'udzubillah, sebuah kejahatan yang sangat besar terhadap anak. Ya, adanya iskot, pengguguran anak, aborsi. Jangan sampai itu terjadi. Dan tentu para ulama juga sudah menerangkan bahwa itu adalah haram. Ya, tidak boleh dilakukan. Sampai pun ketika belum menjadi janin, masih dalam marhalah atau fase dia mani, tetap tidak boleh. Apalagi sudah jadi janin, sudah ditiupkan ruh, ya, jelas ini adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, yang jelas ini harus diperhatikan saat janin itu berada dalam kandungan ibunya. Ini hak anak tersebut. Kita tidak berkewajiban saat dia lahir saja, tapi sebelum lahir ini. Buktinya kita disuruh menafkahi istri, ya kan? Nah, nafkah untuk istri, ya, ketika itu nafkah untuk anaknya yang di janin, yang di kandungan itu. Berikan makanan yang baik, makanan yang halal. Ya, si ibu harus diperhatikan dari sisi itu. Karena sekali lagi, dia bukan makan untuk dirinya saja, dia makan untuk janinnya. Nah, berikan makanan yang halal demi supaya menjadi anak ini anak yang baik pertumbuhannya, karena tumbuh dari sesuatu yang halal. Nah, kita mengetahui juga bagaimana efek daripada makanan yang haram. Ya, makanan yang haram seperti Nabi contohkan dalam hadis yang masyhur kita baca dalam Arba'in Nawawiyah, ya, menghalangi doa. Itu sudah salah satu efek jelek daripada makanan yang haram. Kalau doa terhalangi, siapa yang terhalangi dari kebaikan? Ya, orang yang berdoa dan orang yang didoai, ya kan? Doa-doa supaya anaknya soleh, tapi makanannya haram. Kalau enggak dikabulkan bagaimana? Enggak jadi anak yang soleh. Maka dari itu Syekh mengingatkan kita bahwa saat di kandungan harus diperhatikan. Beri gizi, gizi yang baik. Jaga kandungannya, beri makanan yang halal, ya, yang baik, supaya anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Ini empat hak yang beliau sebutkan terkait dengan hak yang sebelum dilahirkan. Berikutnya adalah hak setelah kelahiran. Hak-hak anak setelah kelahiran beliau katakan di sini ada banyak hak, dan yang terpentingnya yang pertama adalah an yakuna istiqbaluhu wifqa sunnah ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia menyambut anak itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika kelahiran anak, sambut sesuai dengan sunnah. Bagaimana menyambutnya sesuai dengan sunnah? Di antaranya adalah tahnikuhu bitamr wa du'a lahu. Mentahnik dengan kurma dan mendoakan juga. Nah, mentahnik seperti yang kita ketahui dan kita praktekkan, yakni di kunyah kurma tersebut sampai lembut, kemudian dimasukkan ke mulut bayi tersebut yang baru lahir, tempelkan ke langit-langit mulutnya itu. Ya, jangan dimasukkan tamar sementara belum dia kunyah dan belum dia lembutkan. Itu terjadi pada sebagian ikhwah karena tidak memahami dengan baik. Ya, memang disebutkan secara global mentahnik dengan kurma. Akhirnya kurma gelondongan, tidak tahu seberapa ya, dia masukkan ke mulut bayi itu. Nah, ini akibat kesalahpahaman sehingga justru bisa jadi menyakiti bayi tersebut. Jadi tahnik yakni dikunyah dulu sampai lembut baru dimasukkan sehingga bayi tersebut bisa menyerap ya kurma yang sudah lembut itu dengan mudah. Kemudian mendoakan. Nah, ini juga dianjurkan. Tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wulida li ghulamun. Aku dikaruniai seorang anak. Wulida li ghulamun. Fa'ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kubawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, lalu beliau menamai anak itu dengan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin, lalu beliau mentahnik dengan kurma. Wada'alahu bil barakati, lalu beliau mendoakan supaya diberkahi. Wadafa'ahu ilayya, lalu beliau memberikannya kepadaku. Nah, ini contoh dari Nabi SAW dalam hal menyambut kedatangan bayi, ditahnik dengan kurma. Bagaimana kalau tidak ada kurma? Ya, alhamdulillah sekarang mudah kita dapatkan. Atau sari kurma juga sama saja, karena itu juga kurma. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada boleh misalnya dengan madu, karena mungkin secara tujuan sama, manis dan memberikan apa kekuatan pada anak tersebut. Ada pun doa, apa doanya? Tidak ada doa tertentu. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan doa-doa tertentu, burikalaka fil maulud atau apa yang doa dari Ali atau siapa, saya lupa, enggak hafal doanya karena memang dhaif. Ya, memang dhaif. Sehingga di sini doanya redaksinya bisa dari kita sendiri. Yang penting intinya apa? Da'a lahu bil barakah, supaya diberkahi. Kita mau dengan bahasa Arab afdal, enggak bisa bahasa Arab bahasa Indonesia. Ya, enggak bisa bahasa Indonesia bahasa daerah. Daerah sini, Banjar atau daerah yang lain. Boleh. Intinya ya supaya diberkahi. Semoga Allah menjadikan anak yang soleh. Semoga Allah menjadikan anak yang berbarokah, berbakti pada orang tua. Dan yang semakna dengan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyah al-hasanah. Menamainya dengan nama yang baik. Memberikan nama yang bagus. Memilih nama yang bagus. Nah, Contohnya seperti Nabi yang baru kita baca hadisnya ini, menamai dengan nama para Nabi, Ibrahim. Ya. Padahal Nabi sendiri punya anak juga diberi nama Ibrahim. Ya. Jangan memberi nama bagus secara ejaan, tapi maknanya apa enggak tahu. Ya, kenapa kok namanya bagus sekali, kedengarannya itu kayak nama bintang film. Ya, ya hanya ikut saja karena sedang tren. Ya, orangnya sedang terkenal sekarang. Ada yang dinamai dengan ya bintang bola, bintang film, bintang sinetron, apalagi. Nah, bukan begitu nama yang bagus itu. Nama yang bagus adalah yang punya makna yang bagus, atau nama para nabi. Nah, itu nama yang bagus. Yang paling bagus yang dihambakan kepada Allah, Abdullah, dan yang semakna dengan itu. Itu yang paling bagus, dihambakan kepada Allah. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan bahwa nama-nama ini jangan dianggap tidak ada artinya. Bahkan nama-nama ini sangat berarti. Ya. Jadi tidak dikatakan apa arti sebuah nama, ya, tapi nama itu penuh arti. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lamma kanat al-asma'u qawalib lil-ma'ani dallatan 'alayha iqtadat al-hikmah an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun." Ketika suatu nama itu merupakan ungkapan daripada suatu makna dan menunjukkan suatu makna, maka hikmah Allah Azza wa Jal menghendaki ada keterkaitan antara keduanya. وَأَلَّا يَكُونَ الْمَعْنَى مَعَهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ الْمَحَضِّ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا. Dan makna tersebut bukan sesuatu yang asing dari nama itu, tidak ada kaitannya sama sekali. Lanjutnya beliau mengatakan, بَلْ لِلْأَسْمَاءِ تَأْثِيرٌ فِي الْمُسَمَّيَاتِ وَلِلْمُسَمَّيَاتِ تَأْثِرٌ عَنْ أَسْمَائِهَا فِي الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ. Nama-nama itu punya pengaruh pada sesuatu yang dinamai, dan sesuatu yang dinamai akan terpengaruh oleh nama-nama tersebut dalam hal baik ataupun buruknya. Kemudian beliau katakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbul ismal hasan. Oleh karena itu Nabi menyukai nama-nama yang baik. Ya. Dan seterusnya diambil dari kitab Zadul Ma'ad. Jadi jangan dianggap remeh urusan nama ini, karena ada pengaruhnya menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan apa artinya Nabi selalu memilih nama yang baik kalau tidak ada pengaruhnya? Walaupun pengaruh itu sejauh apa kita tidak tahu persis, tapi itu ada pengaruhnya. Nah, kalau pengaruh-pengaruh baik itu semuanya kita lakukan, insyaallah anak itu betul-betul menjadi baik. Doa kita lakukan sejak tadi awal, kita selalu mengikuti sunnah, selalu sesuai dengan tuntunan, berbagai sisi baik-baik-baik-baik, insyaallah jadi yang baik. Nah, kenapa sekarang kok ada namanya bagus tapi orangnya jelek? Ya mungkin dia hanya perhatian sama nama yang baik, tapi gak perhatian dengan sisi lain yang membuat baik, faktor-faktor lain. Namanya baik tapi pendidikannya gak baik. Ya, apa kekuatan nama dalam mempengaruhi anak dibanding pendidikan? Ya, sama-sama punya pengaruh, tapi kekuatan pengaruh nama dengan kekuatan pengaruh pendidikan jauh. Sehingga kalau namanya bagus tapi pendidikannya nggak bagus, ya kalah ini. Jadinya ada pencuri namanya, ya nama-nama Islami. Ya, siapa namanya Ahmad? Waduh. Ya, kok mencuri? Nah, karena tadi faktor-faktor lain tidak dilakukan, sehingga nama ini tidak begitu berperan pada pribadi dirinya, kalah dengan yang lain, terhambat. Jadi kembali kepada masalah ini, kalau itu menjadi kewajiban seorang ayah untuk menamai anaknya dengan nama yang bagus, dan para malaikat nanti memanggil dengan nama yang bagus. Kalau dia punya beberapa nama, sebutan yang paling disebut adalah yang paling bagus. Seperti pada kisah perjalanan ruh, ya, kalau kita ingat hadis itu, hadis Al-Wara bin Azib radhiyallahu anhu, tentang perjalanan ruh. Ketika ditanya, ini ruhnya siapa? Nah, disebut nama yang terbaik. Kalau ini ruh yang baik. Tapi sebaliknya, kalau orang jelek, nama-namanya juga macam-macam, akan disebut nama yang terjelek. Ya. Maka dari itu ya, harus perhatian dengan nama. Terkait dengan nama ini yang artinya harus mencari yang baik, yakni pertama, jauhi nama-nama yang haram. Karena ada ternyata nama-nama yang diharamkan. Misalnya, sebelum kita lanjutkan, yakni nama yang dihambakan kepada selain Allah, misalnya sebagian orang, semacam misalnya di Afghanistan, ya, karena keterbatasan ilmu, karena pengaruh kebodohan, ada orang-orang diberi nama misalnya Abdul Rasul, Abdul Nabi, hambanya Rasul, hambanya Nabi. Ya. Nah, nama-nama yang seperti ini mungkin orang yang enggak tahu maknanya kelihatannya apa? Oh, bagus, Islami. Ada kata-kata nabinya sih. Ya. Tapi ternyata ini justru ada mengandung kesyirikan, ya kan? Nah, maka tidak boleh. Makanya diganti. Kalau ternyata sampai terjadi seperti itu, diganti menjadi Abdu Rabbir Rasul, Abdu Rabbin Nabi misalnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, juga nama-nama yang lain, ada nama-nama yang dilarang oleh Nabi SAW, di antaranya nama-nama orang kafir, dan juga nama-nama yang mengandung tazkiyah untuk orang-orang yang dinamai. Ya. Itu beberapa hal yang perlu dihindari. Nah, di sini ada beberapa hadis, kita bisa melihat beberapa contoh perhatian Nabi SAW dengan nama. Di antaranya, beliau menamai anaknya dengan nama Ibrahim. Wulidali al-laylah gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Pada malam ini aku diberi karunia seorang anak. Aku pun menamainya dengan nama ayahku, yakni Ibrahim. Nah, beliau memilih nama Ibrahim. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang nama yang baik dalam riwayat Tirmidzi, ahabul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik atau nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman ini nama yang paling dicintai Allah karena dihambakan kepada Allah. Wa asdaqul asma', dan nama yang paling tepat atau paling benar adalah Al-Harith wal Hammam. Harith dan Hammam. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan perlunya memilih nama. Buat apa Nabi menyebut-nyebut seperti ini kalau tidak berarti kita harus memilih nama? Kemudian juga seorang sahabat datang kepada Nabi SAW membawa anaknya. Maka Nabi berkata, "Aina as-sabi?" Mana anak itu tadi? Maka Abu Said membawanya kepada Nabi. "Ini ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Masmuh?" Siapa namanya? "Fulan." Ya, nama rupanya enggak bagus, makanya enggak disebut namanya. Sering dalam riwayat begitu, suatu yang enggak disebut suatu yang enggak bagus cuma diglobalkan. "Fulan. Fulan ya Rasulullah." Nabi katakan, "La, jangan itu namanya. Walakin ismuhu Al-Mungzir." Tapi namanya adalah Al-Mungzir. Maka sejak itu digantilah nama itu dengan nama Al-Mungzir. Jadi kalau begitu Nabi SAW bahkan mengganti nama-nama demi nama yang baik tadi. Dan itu oleh Ibnul Qayyim rahimahullah disebutkan dalam Tuhfatul Maudud banyak contoh, ya. Beberapa sahabat yang asalnya sudah punya nama bahkan sudah tua, ya, diganti oleh Nabi SAW namanya. Diganti. Kenapa? Supaya namanya bagus. Kemudian di antara contoh nama yang tidak bagus kemudian diganti oleh Nabi SAW juga di samping tadi Al-Mungzir, hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, anna Nabi SAW ghayyara isma Asiyah, bahwa Nabi SAW mengganti nama. Dulu namanya siapa? Asiyah. Nah ini kalau di masyarakat kita sudah nama yang bagus ini, Asiyah. Nah, tapi repotnya memang bahasa kita kan bahasa Indonesia hurufnya ya Asiyah ya semuanya S semua. Kalau dalam bahasa Arab ada sod, ada sin. Ya. Ini Asiyah yang mana ini? Kalau pakai sod, Asiyah, wah ini wanita yang bermaksiat. Kalau Asiyah, istri Fir'aun, wanita salihah. Nah, ternyata dulu ada wanita yang namanya Asiyah, pakai sod. Nabi katakan, anti jamilah, kamu jamilah. Ganti, jangan Asiyah. Namanya diganti menjadi Jamilah. Ya. Pernah juga ya Barrah ya. Disebutkan bahwa Muhammad bin Amr bin Atha sama ibnatahu Barrah. Dia menamai anak perempuannya dengan nama Barrah. Barrah itu wanita baik. Faqalat Zainab bintu Abi Salamah, Zainab bintu Abi Salamah mengatakan, "Inna Rasulullah naha an hadzal ism." Nabi melarang nama ini. "Usmitu Barrah." Dan aku ketika itu dinamai Barrah. Maka Rasul mengatakan, "La tuzakku anfusakum." Jangan kalian anggap suci diri-diri kalian. Allahu a'lamu bi ahli albirri minkum. Allah lebih tahu siapa yang baik di antara kalian. Ya, walaupun namanya baik, orang yang mesti baik. Faqalu, maka mereka mengatakan, "Bima nusammiha?" Kalau begitu kami namai siapa ya Rasulullah? Nabi katakan, "Sammuha Zainab." Beri nama Zainab. Akhirnya diganti dengan nama Zainab. Nah ini beberapa contoh bahwa ya urusan nama ini bukan urusan yang sepele karena Nabi ternyata begitu perhatian dengan nama ini. Dan nama-nama yang mengandung tazkiyah ini memang agak rumit pembahasannya. Sebagian menyebutkan kalau itu nama yang sudah banyak dipakai, dan ketika menamai tidak melihat kepada maksud mentazkiyah. Sebagian ulama membolehkan, anggap misalnya kayak soleh, nama soleh ya kan, soleh kan yang baik, yang baik, yang bagus. Tapi itu nama soleh sudah di mana-mana, dan orang ketika menamai tidak bermaksud apa, ini anak yang betul-betul soleh, tidak. Tapi dia sekedar memberi namanya soleh, ya sebagai alam, sebagai nama, ya sebutan untuk dia. Ya. Seperti ini, yakni sebagian membolehkan. Yang jelas perlu dikaji lebih lanjut tentang nama yang mengandung tazkiyah ini, batasan-batasannya. Kemudian yang ketiga, al-aqiqah. Setelah memberi nama, mengakikahi, ini juga hak-hak anak. Dan ini juga demi kebaikan anak itu. Karena seperti yang tersebut dalam hadis, kita akan baca insyaallah, bahwa seorang anak masih tetap tergadai sampai dia diakikahi. Disebutkan dalam ucapan seorang tabi'in, adraktu an-nasa wa ma yad'un al-aqiqata 'anil ghulami wal jariyah. Seorang tabi'in mengatakan, kudapati orang-orang, yakni kalau begitu masyarakat ketika itu, baik masyarakat tabi'in apalagi para sahabat. Wa ma yad'una al-aqiqata, mereka enggak pernah meninggalkan aqiqah. 'Anil ghulami wal jariyah, baik untuk anak laki-laki maupun wanita. Enggak pernah meninggalkan. Nah, lepas daripada perbedaan pendapat ulama apakah wajib ataupun sunnah, tapi ternyata mereka senantiasa melakukan aqiqah. Apalagi atas pendapat yang mengatakan wajib, dan itu yang rajih, ya, maka jangan sama sekali hakikah ditinggalkan. Ya, disebutkan di sini Salih bin Ahmad mengatakan dari ayahnya, qala abi fil aqiqah, ayahku berkata tentang aqiqah, tuzbahu yawm as-sabi', sembelih pada hari ketujuh. Fa illam yaf'al, kalau enggak bisa, fa fi arba'at asyara, pada hari ke-14. Fa illam yaf'al, kalau tidak bisa, pada hari ke-21. Ya. Fa illam yatamakkan, kalau enggak bisa, aqu anhu mata syaa wa mata tayassar, kapan saja dia bisa lakukan. Nah. Artinya di sini memang dianjurkan pada hari-hari itu, hari ketujuh. Tapi kalau belum bisa, jangan kemudian ditinggalkan. Lakukan nanti kalau sudah bisa. Bagaimana dengan kelipatan-kelipatan tadi? 7, 14, 21. Ada sebuah riwayat, walaupun ternyata riwayat itu lemah. Sehingga, ya, kapan saja boleh. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa penyebutan hari ketujuh memang sunnah, sehingga dianjurkan untuk hari itu. Kalau tidak bisa, lakukan kapan saja. Ya. Adapun hukum tentang aqiqah dan perinciannya kita ketahui dan sudah umum ya kita lakukan, sehingga kita nggak perlu lebih panjang bicara tentang al-aqiqah. Yang penting kita ingatkan bahwa Nabi mengatakan al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatih, anak itu tergadai dengan akikahnya. Nah, jadi anak ini tergadai dengan akikahnya, apa maksudnya? Ada beberapa penafsiran ulama. Di antaranya yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa dia tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya nanti. Selama belum diakikahi, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, ini akhirnya yang rugi siapa? Ya, orang tua juga. Ya. Dalam penjelasan ulama yang lain, ini maksudnya bahwa anak itu diibaratkan dengan barang gadaian untuk menunjukkan wajibnya akikah. Kenapa? Karena kalau kita menggadaikan barang kita, kita gak boleh mengambil sampai apa? Bayar dulu baru boleh diambil. Jadi barang gadaian itu tetap, ya, lazim tetap berada pada posisinya sebagai barang gadaian, nggak bisa terlepas kecuali dengan akikah, kecuali dengan dibayar. Nah, ini kata para ulama menunjukkan bahwa akikah itu wajib, ya, diibaratkan seperti ini untuk menunjukkan bahwa akikah itu wajib. Nah, apakah penafsiran yang kedua atau yang pertama? Tapi yang jelas mungkin juga penafsiran yang pertama itu, atau bukan penafsiran yang bertolak belakang antara keduanya sehingga bisa dipakai dua-duanya. Maka dari itu ini pentingnya akikah, ya, sehingga anak itu insyaallah bermanfaat bagi orang tuanya di dunia maupun di akhirat dengan anak itu diakikahi. Ya, sementara kita istirahat dulu. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.